Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa petepang deui tina pangaosan salasaannya, pangaosan fikih anu sapertos biasana pangaosan ieu disiarkeun ku Radio Himah FM di Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Sarang sapertos biasana oge pangawasan ieu teh nyaeta nganggo panduan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Alhamdulillah tina pangawasan kapungkur urang sadayana tos mulai nginjak kana pembahasan masalah rukun-rukun atau pardu-parduna wudu. Sapertos ku urang diaos minggu kamarinya, nyaeta rukun wudu teh aya genep. Rukun wudu teh aya genep. Anu pertama na nyaeta niat, anu kadua ngabasuh pamenteu, sareng tos diterangkeun oge di mana wae, naon batasna mana wae anu wajib dibasuh nya, wajib dibasuh tina pamenteu teh nya. Saperti diterangkeun kapungkur nyaeta ti palih luhurna batasna teh ti mimiti batesan anu aya rambutna, aya tumbuhna rambut biasana. Tingali kabiasaan jalmi nya. Soalnya kan hari jalmi kan benten-benten umpamin botak mah kan tak aya rambutan atawa aya oge anu seueur rambutna dugi ka tarangna misal utama teu tiasa jadikan patokannya. Pokoknya batasan di anu wajib dibasuh teh tina wudu teh pamun teu nyata di luhurna anu biasa tumbuh ieu nanti jadi na rambut di handapna dugi ka gado di pinggirna di cepil dugi ka cepil. Nah kitunya. Sarang diterangkeun dina minggu kamari oge yen sadayana anu aya di wajah nya upami aya naon teh misalkan anu jenggotan-jenggotan merenya anu kumisan-kumisan upami pameget nya eta wajib dicuci oge dibasuh oge nya wajib dibasuh. Ngarbentena teh upami misalkan cambang atau janggotna nu tebelnya anu kandel ukuran nu kandel teh kia upami misalkan jalmi teh papayun-payun ya. Ngobrol papayun-payun misalkan tah anu ti payunana teh teu tiasa ningali kulit anu kehalangan ku janggot. Eta maka janggote ka asup janggot kandel. Upami katingali keneh eta termasuk jenggot carang. Nah, upami kandel ieu teu wajib dicuci dugi nanti dibasuh dugi ka jero-jerona nya, teu wajib cukup diusap luarna basuh luarna hungkul. Tapi upami ka asup kana janggot carang ya anu tadi teh ukuranna upami payuna teh tiasa ningali kana kulitna maka eta wajib dibasuh ya wajib dibasuh jenggot dugi ka kulitna. Anapon upami aya misalkan istri atawa anu gaduhan kelamin dua kari-kari jenggotan nya aya janggotan atau kumisan eta mah sok sanaos tebel nya sok sanaos kandel eta mah tetep wajib dibasuh dugi ka kulitna. Eta kinten-kinten ringkesan anu pangaosan minggu kapungkurnya. Mangga urang lajengkeun bismillahirrahmanirrahim wastalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Wastalisu ari anu rukun anu katilu teh nyaeta ghuslul yadaini ngawasuh dua panangan ma'al mirfaqaini sareng sikuna dua sikuna kitunya. Eta rukun anu katilu tina rukun wudu teh. Jadi ngabasuh panangan anu kanan sareng anu kiri. Sareng tina ngabasuh panangan oge ieu sami sapertos ngabasuh wajah nya, ngawasuh pamenteu. Ya sadayana anu aya ti panangan wajib diwasuh. Misalkeun aya kutilan, wajib kawasuh eta kutilna ge. Aya apa namana misalkan aya musalkan buluan kan sok seueur komo upang teu megetnya komo pame orang Arab ya orang Arab sok seueur anu buluan dugi ka tebel buluna tak wajibnya wajib dibasuh oge oge nya itu oge kuku nya kuku eta termasuk wajib diwasuh kumargi kitu sapertos di peringatkeun tina pengawasan kapungkur terutama ka kaum ibu, kaum pemudi nya, remaja putri ya kedah hati-hati pisan masalah nganggo pacar nya. Nah, pacar teh upami pacar eta pacar teu tiasa tembus cai nya eta teh ngaganggu kana kasahan wudu. Tesah wuduna upami para ibu oge para remaja putri ngangge pacar atau sok istilah ayeuna mah naon teh kitek mun telepat mah nya upami teu tembus teu tiasa tembus cai eta tesah wuduna kedah dihilangkeun heula pacarna nya oge kitu oge naon teh alat kecantikan misalkan hand body atau lotion nya atau krim upami krim na eta tiasa ngahalangan karena nyerep na cai ka kulit eta oge kedah dileungitkeun heula nya sebab ngarana ngawasuh teh nyata nyampaikeun cai kana kulit upami cai na teu dugi kana kulit maka teu sah eta ngawasuhna kumargi kitu upami para ibu para remaja putri misalkan bade ngalaksanakeun wudu tadina ngangge lotion misalna ngangge krim eta kedah dibersihkeun heula nya upami eta upami misalkan kandelnya krimna kandel atau lotionna kandel dugi ka teutik ngahalangan nepina cai kana kulit eta samemeh wudu kedah dibersihkeun heula eta rukun anu katilu warabi'u sareng anu rukun kaopatna nya mashu syai'in ngusap saeutik atau min basarati ra'si tina kulit sirah awsa'ratin fi haddihi awsa'ratin fi haddihi atawa rambut sanajan hiji fi haddihi anu aya tina batasan sirah. Jadi rukun anu kaopatnya nyaeta ngawasuh mastaka atau ngasuh sirah upami teu aya buukan kita nanaon da anu wajib dibasuh mah sirahnya sirah sanes rambut atawa tiasa oge lamun rambutna tebel misalkan rambut teu tiasa oge ngawasuh rambut har ngawasuh rambut ieu dengan syarat rambutna eta aya tina batasan sirah. Jadi upami rambutna misalkan komo model istri kan ya, rambutna sisirna panjang. Rambutnya dugi ka tonggong misalnya, atau dugi ka handapeunana, dibasuh teh nu tungtungna we, eta mah teu sah. Tiasa sah oge ngawasuh nanti ngusap rambut kaganti tina ngusap sirah, lamun eta rambut teh aya tina wilayah sirah. Anapon upami rambutna kaluar tina wilayah sirah nya panjang, misalkan aya rambut dari tonggong atau mun hareupna tepi ka ieu nanti dada, eta mah teu sah, teu cukup upami ngusap kana eta rambut. Kitunya. Wal khamisu sarang anu kalimana goslu rijlaini nya eta ngawasu dua sampean. Ngawasu dua sampean ma'al ka'bah ini sarang dua naon teh mata kaki. Mata kaki naonnya bahasa Sundana. Dua naonnya ya, dua mata kaki wilahnya. Ya hapunten ya. Sok kadang-kadang hilap bahasa Sunda teh. Goslu rijlaini nyaeta ngawasuh dua sampean ma'al ka'bah ini sarang mata kakina. Eta upami henteu ngangge sapatu atawa ngangge khuf nya, aya aya yeuna. Khuf teh lamun di urang mah kos kumaha nya. Jadi khuf teh ari bentukna mah sama sapertos kaos kaki nya, tapi biasana didamelna tina kulit. Tina kulit, kulit embe atau kulit naon ya, kulit hayawan anu suci. Tahub teh biasana di daerah dipake teh di nagara-nagara atau daerah-daerah anu anu tiis. Jadi supaya supaya supaya teu katirisan gitu nya, supaya teu katirisan. Nah, upami jalmi nuju wudu tah nuju wudu teh henteu ngangge nu kos kitu nya hub teh ya. Eta berarti anu wajib teh nanti ngawasuh dua panang dua sampean dugi ka mata kaki na, sarang mata kaki na. Nah upami ngangge khuf maka di kengingkeun nya dipasihan ka ringanan. Upami ngangge khuf mah tiasa gagantina tina ngawasuh sampean teh nyaeta ngusap, diusap hubna nya, diusap hubna. Diusap hubna nya, diusap usap teh usap tentuna bukan sanes diusap naon teh, diusap kitu wae, diusap ku panangan anu baseuh. Jadi di panangan diancelumkeun heula atau dibaseuhan heula ku cai nu suci tentuna anu tiasa sah dipake wudu. Nah, karek diusapkeun kana tonggongna, tonggong hub tea nya, tonggong tonggong naon teh, tonggong sampean nya, tonggong sampeanna diusapkeun. Nah kitu sakali ungkul, teu kedah dua kali tilu kali, sakali we kitu. Eta carana ngusap hub nya upami urang misalkan aya di daerah anu ieu anu tiis, misalkan anu bersalju atau apa, terus ngangge hub, nah tiasa dikasih karinganan, nah dikasih karinganan, tekedah dicopot, ya tekedah dicopot, cukup diusap wae. Dugi ka iraha tuh orang dikasih karinganan teh, aya perbedaan, upami orang ngangge hub teh nuju leleumpangannya. Nuju musafir gitu relempangan, nuju bepergian, upami nuju bepergian mah dikasih di urang teh kenging karinganan teh nyaeta tilu dinten tilu wengi. Jadi salami tilu dinten tilu wengi, dina salami eta tina wudu teh urang teu wajib nya, teu wajib dicopot hubna cekap ngusap kana tonggongna hub wae. Anapun upami ayah di bumi, teka mana-mana, eta mah mung sadinten sawenginya, mungkin rusoh natehnya, karingan nateh mung sadinten sawengi. Eta masalah ngawasuh karena dua sampean atawa ngusap dua huf. Upami nanti ngangge huf. Wasadisu sarang anuka genepna, sarang anuka genepna at tartibu nyaeta tartib, tartib teh nya tartibnya, tartib teh miheulakeun anu kedah diheulakeun, mandirikeun anu kedah dipandirikeun, eta namina tartib. Jadi sapertos disebatkeun kapungkur nyaeta berarti kedah niat, teras ngawasuh pamente, ngawasuh dua panangan nya, teras ngusap sirah, diteraskeun nyaeta ngawasuh dua sampean, eta namina tartib nya. Nah, kulantaran tartib ieu kulantaran tartib ieu mangrupakeun salah sahiji fardu wudu, salah sahiji rukun wudu, maka teu sah upami wuduna teh nyulayaan tina tartib anu tadi disebutkeun. Misalkan wudu teh ujug-ujug we naon teh ngawasu panangan sata acan ngawasu pamente, eta teu sah nya, teu sah, kedah diulangi heula, ulangi deui ngawasu pamente heula nembe ngawasu panangan. Jadi pokona mah anu nyalahan kana tertib anu nanti teu sarua jeung aturanana eta teu sah. Bade mana wae nu dipandirikeun atau diheulakeun pokona teu sah lamun nyulayaan kana urutan kana nanti aturan anu sok anu tos di nanti di terangkeun tina pangawasan ieu nya tadi mimiti niat ngawasuh pamente, ngawasuh dua panangan, ngusap sirah, diteraskeun terakhir nyata ngawasuh dua sampean. Anapon ari masalah ngawasuh panangan sareng ngawasuh dua sampean mah eta mah teu wajib tartib, artina teu wajib kedah di nu misalkan nu kanan heula atau nu kiri heula teu wajib. Har sunnah nya, sunnah disunahkeun upami ngawasuh anggota wudu atau anggota badan baik tina wudu atau mandi. Nah, anggota badan teh aya dua, aya paling kiri aya paling kanan, maka disunahkeun nya dipayunkeun anu paling kanan heula. Soalna dicarioskeun tina hiji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami midamel padamelan anu mulia nya saperta sudu ibadah kitunya eta nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seneng mulai di kanan heula. Atau disebutna upami istilah para santri mah tayamun. Jadi mulai di kanan heula bade angkat ka kantor sampean kanan heula, bade naon teh angkat ka masjid sampean kanan heula, bade naon wae nya anu perlakuan nu hade eta disunahkeun nya bade angkatan ka tempat-tempat anu nanti anu laya anu sae disunahkeun dimimitian ku nu katuhu lainnya. Oke, sabalikna upami urang bade lebet atau bade angkat ka nanti kapat tempatan anu kurang hade, nah, seperti nanti ka kamar mandi gitunya, bade ya ka WC, eta mah disunahkeun sabalikna nya. Kedah nu kiri heula gitunya. Nya kitu oge dina wudu ieu, dina wudu kulantaran wudu teh salah sahiji ibadah maka disunahkeun nya. Upami anggota wudu teh aya dua, maka disunahkeun nu misalkan panangan panangan kanan heula, sampeannya sampean kanan heula. Alhamdulillah orang tos rengse ngabahas masalah farduna wudunya. Nu salajengna perkara-perkara anu berhubungan sareng wudu teh nya pertamanya kurang dibahas naon syarat sahna, teras anu ayeuna anu kadua anu nembe pisan rengse nya eta rukun-rukunna, anu salajengna ieu pasunatanana, pasunatan wudu. Pasunatan wudu. Pasunatan wudu teh seueur pisan nya. Pasunatan wudu seueur pisan di antarana nya eta maca bismillah. Maca bismillah. Iraha atuh disunahkeun maca bismillah? Nya teh disunahkeunana tina pertama pada melan wudu anu pertama. Naon? Nyata sunah nu pertama, sunah iya, nyata ngabasuh dua dampal panangan. Dua dampal panangan, dua nanti dua iya panangan, iya disunahkan. Sarang disunahkan sata acannya, nyata maca bismillah. Kulantaran ayah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, anu unina, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Anu pihartoseunana kirang langkung nyaeta sing sa nanti sadayana perkara anu anu penting henteu dimimitian ku bismillah eta perkara teh eta pada melanteh kurang barokahnya, kurang aya kakuranganana. Kumargi kitu ieu wudu teh termasuk perkara nu penting soalna ibadah. Soalna henteu sah salat jalmi upami henteu wudu, henteu bersuci heula. Soalna susuci teh syarat sahna salat. Berarti kan wudu teh berarti perkara nu penting. Nah, maka disunahkeun maca bismillah. Anu pertama, anu kadua nyaeta disunahkeun oge santosna maos bismillah kita ngawasuh dua panangan, dua dampal panangan, dua dampal panangan nanti pergelangan tangannya. Santosna eta santosna nya tadi kan mawas bismillah, terus ngawasuh dua pergelangan tangan, dua nanti dua dampal tangan, terus anu katilu nyaeta kekemu, nya kekemu atau madmadoh, nya berkumur-kumur, eta termasuk sunah pasunahan wudu. Entos namad madoh atau kekemu berkumur teras ngingsrek cai kana irung eta nunamina istinsak nya. Istinsak eta termasuk kasunahan wudu. Sareng kasunahanna deui anu sanesna nya eta at-taslih. Ari at-taslih teh artina ming telu, ming tilu, ngaping tilu, ngaping tilu teh. Jadi sadayana basuhan baik atau usapan atau basuhan eta disunahkeun tilu kalinya. Ngawasuh pamunteu disunahkeun tilu kali, ngawasuh panangan disunahkeun tilu kali, eta maksudnya atas lis. Sarang anu saya salajengna wadal kunnya termasuk anu disunahkeun dina wudu teh nyeta dal kun. Ieu nanti ari dal kun ari asal nama arti nama ngurut nya. Ngurut tapi maksud ngurut di dieu sanes ngurut mencetan nya. Jadi nuju pas ngawasuh teh misalnya pas ngawasuh tangan itu ulah nganungkul di banjur tapi diusap oge nya. Dalku ya diusap. Jadi diusap supaya pasti benar-benar yakin cai teh emang dugi karena nanti karena kulit itu sunahnya sunah dalkun adalku yang ngusapannya. Sarang di antara kasunahana wudu teh oge wilaun kedah berturut-turut. Jadi upami wudu teh tong ditunda-tunda misalkan ngawasuh pandangan heula ngobrol kita ngawasuh pamunteu ah diuk heula istirahat ah kasunahana tina wudu teh nyaeta kedah wila berturut-turutnya. Tapi eta wila teh berturut-turut teh termasuk kasunahan upami jalmi na teu beser atawa jalmi anu ngagaduhan panyakit anu ngabatalkeun wudu. Misalkan upami istri istihadah atawa beser atawa beser ti payun atau beser ti pengker penting beser atau nanti kitu tuae. Nah upami jalmi nu kitu mah eta teh berturut-turut wudu teh wajib jadi tekenging. Upami nu wudu teh beser nya tekenging ditunda-tunda ah ngawasuh pamanteuh lah istirahat ke panangan istirahat di eta tekenging kunaon sababna sabab eta kan beser nya ke istirahat ke batal deui wuduna meureun kan kitu. Mentakan wajib upami nu wudu teh ngagaduhan panyakit beser atau naon wae anu sarupana nya eta wajib ngatina ngalakukeun wudu teh berturut-turut tekengin dipotong-potong. Upami jalmi anu normal mah anu teu ngagaduhan panyakit anu saperkos kitu ah berturut-turut teh hukumna sunah sanes wajib. Eta sebagian tina pasunahan-pasunahan wudu. Sareng anu sanesna termasuk sunah anu penting pisan tetapi jarang anu ngalaksanakeun nyaeta diantarna as-siwak. Kedah siwak, kedah ngangge siwak nya gosok gigi teh. Nggih siwak tapi nya. Ah ieu disunahkeun oge sate acana wudu, sate acana mulai wudu teh nyaeta asiwak. Anan teh ngangge siwak, ngabersihkeun waos ngangge siwak. Eta termasuk dina pasunahan nya. Sareng siwak ieu seueur pisan kasunahanna. Maksudnya siwak teh sanes disunahkeun keur wudu unggul. Jadi nanti seueur pisan tempat-tempat atau padamelan-padamelan anu nanti anu disunahkeun ngadamel siwaknya. Terutama nuju sholat, bade sholat, maaf. Atau bade wudu gugah tina sare upa atawa tos santosna ngadahar kadaharan anu bau saperta upami urang sanda meureun tos ngadahar puteuy terus ngadahar jengkol eta disunahkeun siwak sebab nu sejen baraweun karunya nya tos ngadahar sate ngangge bawang nya atawa ngangge relaksa unggul relaksa mantu sunah ah nyata disunahkeun siwak ngangge siwak. Oge, di antara pasunahan anu seueur sok di nante seueur dipopohokeun nya seueur pisan sok sanaos santri ge kadang-kadang seueur nu terang henteu terangan kana masalah pasunahan ieu nyaeta doa-doa nya kulantaran doa teh penting pisan ari urang teh hamba Allah anu doif anu lemah anu fakir. Orang teh har bisa na orang teh har ngungkul minta ke Allah. Ya dina waktu naon wae upami tiasa ngadoa. Yang diantaranya ieu mah dina waktu wudu disunahkeun nya dianjurkeun pisan ya maos doa-doa. Di antara doana nya teh naon? Di antarana doa nuju nanti pertama tadi kan nanti nu pertama tadi ini sunah sampai saat acan dulu teh nyata ngangge siwak. Iya ngangge siwak teh aya doana oge. Nah, aya doana. Naon atuh doana? Doana nyaeta Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya doana nuju ngangge siwak. Nah, nuju ngangge siwak. Ke doana kekemu aya doana kekemunya ya perlu dihafalkeun nya nukos kieu ya. Perlu urang ieu pisan kudu perhatikeun pisan masalah kieu soalna urang teh hamba anu lemah anu fakir ka Allah di urang kudu seueur-seueur ngadua terutama masalah dina masalah ibadah kieu nya. Naon atuh soal doana kekemu teh? Doana kekemu teh nyaeta Allahumma inni ala syukrika wa zikrika. Eta doana kekemu upami hoyong rada panjang nya tambihan Allahumma skini min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abada. Ya doana kekemunya kekemu. Sarang santos naeta doana ngingsreuk cai nya. Allahumma la tuhrimni raihata ni'imika wa jananika wa arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya, doana nuju ngingsreuk. Sarang doana kan ngingsreuk cai teh kan disunahkeun dikaluarkeun deui nya ulah diasupkeun unggul ulah diingsreuk unggul tapi kedah dikaluarkeun deui eta tadi anu tadi doana waktu ngingsreuk waktu ngaluarkeun so doana naon aya doana deui doana nya eta Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar eta anan teh doa nuju ngaluarkeun cai tina irung nu saajengna doa ngawasuh pamenteu eta aya doana oge nyaeta Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh eta doana naon teh doa ngawasuh pamenteu. Sarang salanjengna doa ngawasuh panangan tadi disebutkeun nyaeta disunahkeun kedah nu nanti nu kanan heula. Jadi doana ya dua aya nu ka nuju panangan nanti nuju ngawasuh panangan kanan sarang ngawasuh panangan kiri benten Ia doana nuju ngawasuh panangan kanan. Yata Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Wahasibni hisaban yasira. Santos neta nyata aina ngawasuh panangan kiri doana Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zahri. Eta doana ngawasuh panangan anu kiri. Santasna eta nyata ngusap sirah doana kieu Allahumma harrim sya'ri wa basyari alan nar. Eta doana ngusap sirah. Santasna kitu ngusap dua kuping disunahkeun oge ngusap dua kuping nya. Doana teh nyaeta Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Eta doa nya anu disunahkeun nuju ngawasuh dua atau ngusap dua kuping barengan nya, ngusapna babarengan. Henteu hiji-hiji ieu mah teu disunahkeun kuping kanan heula terus kuping kiri, tapi ieuna nanti cara-carana jadi ngawasuna bareng teu hiji-hiji nya. Sareng anu terakhir nyata doa nya, doa ngawasuh dua sampean, ngawasuh doa na ngawasuh dua sampean, upami sampean kanannya, sampean kanan tipe anti hilakinnya, sampean kanan doa na Allahumma sabdit kodami ala sirotikal mustaqim yaumatu sabdit fihi akdamu ibadika solihin, akdamu ibadika solihin. Eta nanti doa nuju ngawasuh sampean kanan. Anapun sampean kiri doana Allahumma la tuzilu qadamaya ala siratikal mustaqim. An siratikal mustaqim ya matazilu fihi aqdamul munafikin wal musyrikin. Eta ieu doa-doa anu disunahkeun nuju wudunya, dimulai ngawasuh panangan dua dampal panangan dugi ka ngawasuh dua sampean. Alhamdulillah kukieu nyata ento berarti urang tos rengse ngabahas pembahasan masalah wudu dimulai syarat rukun dugi ka pasunahanna. Mudah-mudahan ya pangaosan teh aya mangfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.